Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman mazida wa ba'anda. Ikhwati fillah, hadirin masjid jamaah masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, pendengar pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan TV-TV lain. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Kemarin kita sudah membahas Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Masih kelanjutan yang lalu, kita akan membahas tiga nama, Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Tiga nama ini oleh Allah disebut secara berurutan dalam satu ayat, Surah Al-Hasyr ayat 24, Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul Husna. Dialah Allah yang Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Dan baginya punya nama-nama yang sangat indah atau yang terbaik. Maksud dari Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir adalah huwa al-munfaridu bi khalqi jami'il makhluqat wa bar'a bi hikmatihi jami'al barriyat wa sawwara bi ihkamihi wa hassana khalqahu jami'al kainat fa khalaqaha wa abada'aha wa fataraha fil waqtil munasibi laha وقدر خلقها أحسن التقدير وصنعها أتقن الصنع وهداها لمصالحها وأعطى كل شيء خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. Maksud dari ayat ini adalah dia satu-satunya yang menciptakan seluruh ciptaan, yang mengadakan seluruh yang ada, dan membentuk dengan sempurna serta membaguskan ciptaannya seluruh yang ada di alam jagat raya. Dia menciptakan semuanya, berkreasi, mengadakan di waktu yang tepat. Dia telah menetapkan ciptaannya dengan sebagus-bagus ketetapan dan membuatnya dengan sesempurna-sempurna pembuatan. Dia menunjuki makhluknya kepada apa yang maslahat bagi mereka. Dia telah memberikan segala sesuatu kepada ciptaannya, hal-hal yang layak untuk mereka. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk, petunjuk terhadap tujuan dari diadakan dan diciptakannya makhluk. Jadi tiga nama Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir adalah tiga nama untuk menjelaskan tiga proses penciptaan makhluk. Pertama, al-khaliq maknanya al-muqaddir lil asya ala muqtada hikmatihi. Al-khaliq maknanya yang menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kandungan sifat hikmahnya. Itu al-khaliq. Menetapkan, merencanakan, memplanning sebuah penciptaan. Al-bari adalah al-mujidu laha ba'dal adam. Al-bari itu yang mengadakan apa yang ditetapkan tadi setelah sebelumnya tidak ada. Al-musawwir maknanya membentuk makhluk sesuai dengan kehendaknya. Jadi tiga proses. Pertama, merancang, merencanakan atau menetapkan. Kedua, diadakan. Yang dirancang, yang ditetapkan, yang di-planning tersebut diadakan. Yang ketiga, dibentuk sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi nama al-bari dan al-musawwir di dalamnya terkandung makna khaliq. Khaliq mencakup makna al-bari dan al-musawwir. Sebagaimana penjelasan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Syifaul Alil. Maka Allah Azza wa Jalla apabila ingin menciptakan sesuatu, pertama dia menetapkan atau merancang sesuatu itu dengan ilmu dan hikmahnya. Proses kedua, lalu mengadakan apa yang sudah ditetapkan itu. Lalu yang ketiganya, membentuk sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tiga proses. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, al-khalqu at-taqdir wal bar'u huwal faryu wa huwa at-tanfidh wa ibrazu ma qaddarahu wa qarrarahu ila al-wujud. وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ قَدَّرَ شَيْئًا وَرَتَّبَهُ يَقْدِرُ عَلَى تَنْفِيذِهِ وَإِيْجَادِهِ سِوَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Kata Imam Ibn Katsir, al-khalqu maknanya menetapkan, merancang, merencanakan. Al-bar'u adalah mengadakan. Yang tadinya tidak ada, setelah dirancang, diadakan. Makna diadakan adalah melaksanakan dan mewujudkan apa yang sudah ditetapkan sehingga ada. Tidak semua yang menetapkan sesuatu, merancang sesuatu, mampu untuk melaksanakan dan mengadakannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Adapun firman Allah yang berbunyi al-khaliqul bari'ul musawwir, Allah itu khaliq, bari dan musawwir, maknanya alladhi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ala sifati allati yurid was surah allati yakhtar. Maksudnya adalah dia adalah zat yang apabila menghendaki sesuatu, dia akan berkata, jadilah kamu, maka jadilah sesuatu itu dalam bentuk dan sifat yang sesuai dengan apa yang dia inginkan dan apa yang dia pilih. Seperti firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-8. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak, dalam bentuk dan susunan yang Allah kehendaki. Dalam bentuk yang Allah kehendaki, lalu Allah menyusunnya. Oleh karena itu, dikatakan al-musawwir, maknanya alladhi yunaffidhu ma yuridu ijadahu ala sifatil ladhi yuriduha. Makna al-musawwir adalah zat yang melaksanakan apa yang ingin dia adakan dalam bentuk yang sesuai dengan yang dia kehendaki. Jadi tafsir al-khalqu, tafsir penjelasan dari menciptakan di sini adalah menetapkan, lalu terjadilah proses seperti tiga nama yang disebut di dalam ayat ini dengan urutan seperti yang diterangkan dalam ayat ini. Pertama al-khalqu, kedua al-bari, yang ketiga al-musawwir. Jadi pertama menciptakan. Makna menciptakanlah menetapkan keberadaan makhluk, merancang atau merencanakan. Kedua mengadakan yang tadinya tidak ada. Yang ketiga membentuk sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi membentuk itu fase terakhir, proses terakhir. Makanya dalam surah Al-A'raf ayat 11 Allah menyatakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian lalu membentuk kalian. Yang dimaksud menciptakan di sini merancang dulu, lalu setelah itu membentuk baru jadi. Jadi menciptakan terlebih dahulu baru membentuk. Sebagaimana menciptakan lalu mengadakan. Menciptakan di sini maknanya adalah merancang atau menetapkan atau merencanakan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah, tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua musibah itu telah Allah tuliskan dalam sebuah kitab. Jadi sudah dirancang dulu sebelum kami mengadakannya. Sebelum diadakan dirancang dulu. Merancang atau merencanakan ini diistilahkan menciptakan. Menciptakan artinya mentakdirkan atau menetapkan, bahasa kita merancang atau merencanakan. Baru setelah merancang dan menetapkan barulah diadakan. Ketika menafsirkan ayat ini, Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan innallaha khalaqal khalqa wa qaddara baqadirahu min qabli an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah menciptakan makhluk dan menetapkan takdir-takdir yang akan terjadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Penciptaannya 50 tahun kemudian, penetapan rancangannya itu 50 ribu tahun sebelumnya. 50 ribu tahun dirancang dulu. Direncanakan dulu, ditetapkan dulu, baru diadakan setelah itu. Nah, dengan demikian kalau al-bari artinya Allah yang mengadakan, kalau al-barriyah artinya makhluk yang diadakan. Al-barriyah al-khaliqah. Dalam bahasa Arab, Al-Khaliqah Al-Bariyah disebut Sigat isim fa'il. Sigat itu bentuk kata. Isim fa'il itu subjek, pelaku. Bentuk katanya. Tapi maknanya adalah objek. Yang di, seperti Khaliqah makna asalnya pencipta. Tapi karena apa namanya sering digunakan untuk objek, maka artinya ciptaan. Ini banyak, seperti Al-Masih pada diri Dajjal, itu isim fa'il tapi maknanya Al-Mamsuh. Ar-Rajim, syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu isim fa'il tapi maknanya Al-Marjum, yang dilaknat. Seperti juga Al-Dhabih, itu bentuk katanya isim fa'il tapi maknanya al-madbuh. Al-qatil, isim fa'il tapi maknanya al-maqtul, yang dibunuh. Ini juga begitu. Al-bariyah dan al-khaliqah maknanya ciptaan. Al-bariyah yang diadakan, al-khaliqah yang diciptakan. Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk. Di antara makhluk itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam At-Taghabun ayat yang kedua, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir. Di antara kalian ada juga yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa saja yang kalian lakukan. Siapa di antara ciptaan ini yang mukmin, yang taat, merekalah disebut khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk. Siapa yang kafir, musyrik, durhaka, merekalah syarrul bariyah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir di kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan berada di neraka jahannam. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Merekalah seburuk-buruk bariyah. Artinya seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk ciptaan, seburuk-buruk apa yang Allah adakan, itu orang kafir, orang musyrik. Sebaliknya, innal ladzina amanu wa aminu salihat ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khashya rabbah. Balasan bagi khairul bariyah, bagi sebaik-baik makhluk, adalah surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jangan bayangkan sungai Cikapundung atau Citarum. Ya, kalau ada sungai di bawah, ngeri dong, banjir, kotor, bau. Iya, itu mah kalau Citarum. Ini mah sungai di surga. Jangankan di surga, tuh. Di antara ikhwan akhwat di sini mungkin ada yang pernah ke Eropa, ke Amerika. Di sana setiap sungai itu jadi objek wisata. Bersih, herang ngagenclang. Ikannya banyak liar, angsa-angsa banyak liar, tapi mereka aman, tak ada yang mengganggu. Ada aturan yang melindungi. Mancing boleh, tapi harus punya SIM, surat izin mancing. Dan sebelum dapat SIM, surat izin mancing, ditatar dulu ikan jenis apa yang boleh diambil, yang boleh dimakan, dan yang gimana harus dilepaskan lagi gitu tuh. Jadi setiap sungai selalu ada taman, kemudian ada kursi bersih, tidak ada pedagang asongan, cangcimen enggak ada di sana. Betah, udara segar, fresh, view-nya bagus gitu. Itu baru di dunia. Kita berharap Citarum seperti itu suatu saat ya. Nah, di surga, wah, keindahannya enggak bisa dibayangkan. Surga Aden yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ada khalidina, artinya kekal. Ada abadan, artinya kekal. Ini takkid, benar-benar kekal selama-lamanya, tak ada akhirnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itulah balasan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-barriyah ciptaan, makhluk yang diadakan. Sesuatu yang harus kita perhatikan di sini adalah syiriknya manusia dengan cara mengambil tandingan dan sekutu bagi Allah dalam al-ibadah. Padahal Allah yang mengadakan mereka, Allah yang menciptakan, mengadakan dan membentuk mereka dengan sebaik-baik bentuk. Tapi lalu orang syirik. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Ada yang menyembah Allah tapi menyembah juga selain Allah. Ada yang Allah tidak disembah, selain Allah disembah. Orang seperti itu disebut fi ghayatis safah wa nihayatid dalal, puncak kebodohan, puncak kesesatan. Kurang gimana sesat, kurang gimana bodoh. Orang diciptakan oleh Allah, diadakan, diberi bentuk sebaik-baiknya, diberi berbagai macam nikmat, nyembahnya kepada selain Allah. Kalau ada warga Indonesia atau warga manapun, dilindungi oleh negara, diatur kehidupannya oleh negara, tapi ternyata dia itu umpamanya loyal ke negara lain, gimana ini? Subversif ya enggak? Negara sendiri dikritik habis-habisan, dibenci, negara lain dipuji. Itu baru negara loh. Atau kita punya perusahaan, karyawan kita malah loyal ke perusahaan lain, memuji perusahaan lain, perusahaan kita dipoyok, dilebok. Kita kasih gaji, kita kasih fasilitas, kita kasih tunjangan, kita kasih karir segala macam, tapi berterima kasihnya ke perusahaan lain. Kita sebagai bos, owner, gimana sikap kita? Pecat tuh orang, suruh pindah. Kalau pindah kerja di perusahaan itu nanti memuji kita. Jadi puncak kebodohan, puncak kesesatan, bahkan kezaliman terbesar dan kejahatan yang paling dahsyat. Oleh karena itu, Allah mencela Bani Israel karena menyembah al-ijl sebagai sekutu bagi Allah. Ijl itu sapi, hewan, tidak, dan berupa apa patungnya. Bukan hewannya, kalau hewannya leheng. Leheng itu apa ya? Agak mending. Bisa memberi madarat, manfaat ke kita. Tapi ada maslahat dan madarat bagi kita. Ada sapinya bisa diperas susunya, dagingnya diambil, tenaganya di apa namanya dipakai. Bisa beri madarat, bisa nyepak ke kita, nyepak tuh nejeh, nyepak tuh apa? Nendang. Ada orang ditendang sapi sampai pingsan? Ada. Saya lihat videonya waktu mau disembelih sapi, digugunyeng ke seberapa orang, nejeh, aki-aki padahalnya. Bisa memberi madarat, bisa memberi masalah. Tapi ini patungnya. Al-Ijl. Jadi patung tidak bisa memberi maslahat atau madarat bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Tapi disembah. Yang paling konyol sekarang saya dengar tikus juga disembah ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 53 tentang perbuatan menyembah sapi adalah perbuatan zalim. Allah menyatakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ingat ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah mendzalimi diri-diri kalian sendiri dengan mengambil patung sapi sebagai sesembahan. Maka bertobatlah kalian kepada bari kalian. Bari itu pencipta kalian, yang mengadakan kalian. Bunuh diri-diri kalian. Dulu kalau tobat itu harus membunuh diri. Alhamdulillah sekarang tobat gak harus begitu ya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, di sisi pencipta kalian. Maka Allah akan menerima tobat kalian karena sungguhnya dia maha penerima tobat dan maha penyayang. Jadi di dalam ayat ini Allah menyatakan mengambil patung sapi sebagai sembahan sebagai tindak kezaliman. Dalam ayat yang ke-51-nya, dua ayat sebelumnya menyatakan ثُمَّ اتَّخَدْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ. Kemudian kalian mengambil patung sapi sebagai sembahan dan kalian berbuat zalim dengan hal itu. Jadi syirik, menduakan Allah dalam ibadah, disebut أَشْنَعُ الظُّلْمِ وَأَفْضَعُهُ. Kezaliman yang paling hina, paling rendah, paling buruk. Karena menyamakan makhluk dengan sang pencipta makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat, seorang yang soleh menasihati anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Siapa orang soleh ini? Luqman al-Hakim. Hai anakku, jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang terbesar. Kenapa syirik disebut dengan sebutan kezaliman terbesar? Karena zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Syirik menunjukkan ibadah bukan kepada yang berhak diibadati. Yang berhak diibadati satu-satunya Allah. Hanya dia yang berhak. Seluruh ibadah kita ditujukan. Ini ditujukan kepada yang tidak berhak. Zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Meniatkan, menunjukkan ibadah bukan pada yang berhak menerimanya. Kita aja di dunia ini umpamanya tidak apa ya, tidak menempatkan benda bukan pada tempatnya sekalipun, umpamanya contoh nih. Kopea harganya berapa? Paling puluhan ribu ya, ya palinglah 100 ribu. Tapi walaupun murah meriah disimpannya di atas kepala. Coba sepatu, ada yang jutaan? Jutaan, tetap aja walaupun jutaan diinjek gitu. Ya pernah di antara kita, ini mah jutaan, terus disuhun sepatu. Terus ini mah kopiah murah, terus diinjek, ada yang begitu? Tidak. Tidak dilihat dari harga. Tapi dilihat memang dari fungsi. Kopiah semurah apapun, bahkan kalau di Saudi kopiah ini bisa 1 real. Maksimal 2 real, kalau ada yang beli sampai 5 real ketipu gitu. Tapi yang standar ya, yang memang agak jelek, tapi masih bagus, bisa setahunin lah. Kalau umpamanya ada 1 dus 1 losin gitu, itu 10 real bisa. Jadi 1 real pun kurang kalau di satu. Saya suka ngeborong dua dus 20 real. Jadi satunya kurang dari 1 real, 1 real itu 4 ribu lah. Apakah karena harganya 4 ribu diinjak? Tidak. Sepatu jutaan apakah karena mahal disimpan di atas kepala? Tidak, itu zalim. Bayangkan ini ibadah yang agung, yang hanya layak ditujukan kepada Allah, tapi diberikan kepada makhluk. Ini zalim. Sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kalian kepada bari kalian. Bari itu yang mengadakan, yang menciptakan kalian. Kalian diciptakan oleh Allah, kok nyembahnya kepada selain Allah gitu. Di dalam lafaz ini tanbihun ila azmi jaramihim. Ini ada peringatan. Ada warning, ada wanti-wanti, di dalamnya terkandung ancaman besarnya kejahatan ketika mengambil sesembahan lain selain yang mengadakan kalian, selain yang menciptakan kalian. Allah menciptakan kalian, kalian menyembahnya kepada selain Allah. Maka makna dari fatubu ila bari'ikum, maknanya fatubu ila alladhi khalaqakum wa qad abadtum ma'ahu ghairah. Tobatlah kalian kepada yang menciptakan kalian, karena kalian telah beribadah kepada selain pencipta kalian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya al-bari. Al-bari itu yang mengadakan. Dan di dalam pernyataan tersebut terkandung penjelasan yang gamblang tentang wajibnya sang pencipta ini ditauhidkan dalam hal ibadah. Karena dia satu-satunya yang menciptakan, yang membentuk dengan sebaik-baik bentuk. Setelah itu diberi petunjuk, diberikan kesehatan, diberi seluruh kenikmatan. Maka wajiblah dia diesakan dalam hal ibadah. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surah Ghafir ayat 64-65. Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a wasawwarakum fa'ahsana suwarakum warazaqakum minat tayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Allah lah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kalian, dan langit sebagai atap yang dihias dibina. Lalu Allah membentuk kalian, lalu membaguskan bentuk dan rupa kalian. Kita sendiri kan kalau ngaca betahnya, nu kasep nu gelis eta teh. Nu goreng patut maharoream ngaca teh. Tapi dibanding makhluk Allah yang lain selain manusia, kita jauh lebih indah. Sok ngarendeng dengan monyet. Panggoreng patutna manusia dengan panggelis dan pangkasepna monyet. Masih jauh lebih baik kita. Kita menganggap jelek dan goreng patutnya karena kurangnya rasa syukur kita aja ya. Tapi orang yang suka ke kita walau jelek dan goreng patut, katinggalin itu si Arjuna itu. Sebelum dimiliki. Setelah dimiliki, kembali ke asal. Gening gopet. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah membentuk kalian dan membaguskan bentuk kalian. Warazaqakum minat thayyibat. Lalu Allah memberi rezeki kepada kalian dari makanan-makanan yang baik. Diberi bumi tempat tinggal, diberi langit sebagai tempat bernaung. Dibentuk dengan sebaik-baik bentuk, diberi rizki. Kurang apa kebaikan Allah kepada kita? Abonglah kata orang Sunda ya. Apa abong? Kebangetan kalau tidak menyembahnya dan tidak mengesakan dia dalam hal penyembahan. Allah tegaskan, dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maha barokah Allah, penguasa semesta alam. Huwal hayyu, dia yang maha hidup. Sudah kita jelaskan, belumnya. Nanti akan kita jelaskan al hayyu. Udah al hayyu. Kehidupan Allah sempurna. Tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhir oleh ketiadaan. Selama hidupnya tak ada kekurangan. Enggak pernah Allah sakit. Gak pernah Allah lemah, gak pernah Allah lelah, gak pernah Allah ngantuk apalagi tertidur. Gak pernah ada suatu kemadaratan pun yang teralami oleh Allah. Kehidupannya sempurna. Kalau kehidupan kita kan nisbi. Diawali oleh ketiadaan, diakhiri oleh kematian, dan selama hidupnya berubah menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Menua gitu ya. Asalnya waktu ABG, wah, kenceng segala-galanya. Setelah menikah, budayut. Kembu. Siga balon terhebitu. Terus keriput, ya. Terus memutih, beruban. Terus peot, dan seterusnya. Akhirnya mati, berubah. Terus selama hidupnya banyak sakit, banyak capek, lelah, lemah gitu kan. Tidak sempurna kita itu. Banyak kekurangan. Allah mah tidak. Al-Hayyu sempurna. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang hak selain dia. Fad'uhu mukhlisina lahuddin. Beribadahlah kalian kepada secara ikhlas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dalam Ali Imran ayat 6 Allah pun menyatakan huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha la ilaha illahul azizul hakim. Dialah Allah yang telah membentuk kalian ketika kalian dalam rahim. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Seluruh manusia bentuknya sama. Terdiri dari dua tangan, dua kaki, lima jari masing-masing, total 10 jari, mata, hidung begini. Semuanya sama. Yang beda paling bentuk rupanya. Semuanya Allah yang membentuk. Tidak ada sembahan yang hak selain dia yang aziz dan hakim. Itulah penciptaan manusia oleh Allah. Dirancang dengan perancangan yang super sempurna 50 ribu tahun sebelum penciptaannya ini diadakan, rancangannya sudah di planning sedemikian rupa secara sempurna. Terus dibentuk. Makanya Borojol lahir sempurna sebagai manusia. Itulah ciptaan Allah. Tak ada yang mampu menyerupai ciptaan Allah. Oleh karena itu Allah pun mengharamkan hamba-hambanya menggambar makhluk yang bernyawa karena di dalamnya ada terkandung unsur menyerupai ciptaan Allah. Termasuk di dalamnya juga terbuka pintu menuju syirik. Perbuatan syirik berawal dari pengagungan, pengkultusan kepada orang soleh, lalu dibuat gambarnya atau patungnya lama-lama disembah. Makanya lisadid dari'ah untuk menutup pintu-pintu keburukan sejak dini, sejak awal diharamkan. Agar orang tidak terjerumus. Termasuk menggambar. Apalagi yang digambar orang soleh. Kalau yang digambar orang jahat, masih agak mending. Tidak akan dikultuskan, ya enggak? Kecuali penjahat itu punya kelebihan dalam satu hal. Umpamanya ada garong, super garong, tapi dia jagoan. Zaman baheula mah sakti mandraguna. Walaupun dia jahat, tetap saja ada yang mengkultuskan dengan harapan memperoleh titisan dari kesaktiannya. Ada yang begitu? Ada. Rata-rata tuh para pendekar bela diri silat di Indonesia, pencetusnya itu, kuburannya itu dikultuskan. Rata-rata tuh. Jadi setiap bulan mulud gitu, orang berbondong-bondong ke kuburan. Dan anehnya di kuburan itu muncul satu tanah khusus itu diperbutkan. Kadang-kadang dipakai campuran minyak untuk dioleskan ke seluruh tubuh. Kalau ada campuran itu, tubuh ini keras banget. Kalau diadukan tek tek tek tek kayak besi beradu gitu, saking kerasnya. Ada pengkultusan, tidak dikenal sebagai orang soleh, tapi dikenal sebagai jawara. Itu aja sudah dikultuskan. Apalagi orang soleh dibuat patungnya, dibuat gambarnya. Ada gak orang yang menggantung foto-foto para ulama, para wali di rumahnya? Dengan keyakinan setan gak bisa masuk, takut tuh sama gambar itu. Ada. Makanya Nabi SAW dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, riwayat Bukhari dan Muslim, menyatakan inna ashaddan nasi azaban indallahi yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling hebat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang gambar. Masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Radiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi azaban yawmal qiyamah alladhina yudahuna bikhalqillah. Manusia yang paling hebat azabnya pada hari kiamatlah orang yang menyerupai ciptaan Allah. Menggambar makhluk hidup, melukis. Lukisan itu persis apa tidak? Ya tergantung keahlian si pelukis, ada yang persis gitu ya. Seperti aslinya. Ada yang mirip-mirip aja. Kalau yang gambarnya kayak saya, ya mirip juga tidak. Masih dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Allah menyatakan, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah." Siapa orang yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada orang ini. Siapa orang yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku, yaitu menggambar makhluk hidup? Maka silakan kalau mau kalian menggambar benih, biji atau gandum. Silakan. Selain makhluk hidup boleh. Gambar pohon, gambar pemandangan, asal jangan makhluk hidup. Masih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum." Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini, mereka akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kamu ciptakan ini. Dan banyak lagi hadis yang senada. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu bentuk azab pada hari kiamat bagi tukang gambar adalah dia dipaksa meniupkan ruh ke gambar-gambar yang mereka gambar, tapi mereka tidak mampu melakukannya. Berdasarkan hal itu, hindari gambar-gambar makhluk hidup. Kemudian tiga nama ini dibagi kepada dua macam. Pertama Al-Bari, nama yang dikhususkan bagi Allah. Al-Bari, tidak boleh diberikan kepada selain Allah dalam keadaan bagaimanapun. Maka jangan kita memberi nama anak atau masjid dengan nama Al-Bari. Tidak boleh. Ini khusus bagi Allah. Karena apa? Karena makna Al-Bari adalah yang mengadakan yang sesuatu yang tadinya tidak ada. Ini khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengadakan makhluk sebelumnya makhluk itu tidak ada. Ini jenis yang pertama. Nama Allah Al-Bari khusus bagi Allah. Tidak boleh diberikan kepada makhluk. Adapun nama Al-Khaliq dan Al-Musawwir, kalau dipergunakan secara mutlak tanpa diqayyid, mutlak itu hanya disebut satu kata itu saja, Al-Khaliq dan Al-Musawwir, tidak disambungkan dengan kata lain, berarti itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Tapi kalau diqayyid, dikaitkan dengan kata lain, maka boleh disebutkan kepada hamba. Dinisbatkan kepada hamba. Seperti contohnya umpamanya yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, seorang penyair menyatakan, "Wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qawm yakhluku thumma la yafri." Engkau maha melaksanakan apa saja yang engkau ciptakan, sedangkan selain engkau menciptakan tapi tidak mengadakan. Yang dimaksud menciptakan di sini adalah merencanakan, menetapkan rancangan atau planning. Sudah kita terangkan. Nah, adapun yang menetapkan, merancang, memplanning, bisa enggak dilakukan oleh makhluk? Ya, bisa. Tapi mengadakan apa yang diplaningkan, yang tadinya tidak ada, bisa? Tidak ada. Kecuali Allah. Dan tidak mencakup merubah dari satu benda ke benda lain. Seperti umpamanya kemarin kita jelaskan pintu. Orang yang membuat pintu disebut pencipta pintu. Tapi menciptakan di sini maknanya adalah memplanning atau merancang dan merubah suatu benda menjadi benda lain sesuai dengan rancangannya, ya manusia bisa. Seperti merancang pintu yang awalnya dari apa? Dari kayu, mungkin dari pohon. Pohonnya ditebang, digergaji, ya, disugu, di macam-macam, akhirnya jadi pintu. Itu secara bahasa boleh dikatakan menciptakan. Tapi kalau al-bari, khusus bagi Allah, mengadakan yang tadinya tidak ada. Seperti pintu dan kayu, tadinya tidak ada. Terus diadakan. Siapa yang mengadakannya? Allah Azza wa Jalla. Manusia hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, penyair tadi mengatakan, "Wala anta tafri ma khalaqta." Engkau melaksanakan apa yang kau ciptakan, maksudnya engkau melaksanakan apa yang engkau rancang. Selalu ba'dul qaum yakhluqu thumma la yafri, tapi selain engkau merancang, memplanning, tapi seringkali tidak dilaksanakan. Berdasarkan hal itulah, maka menciptakan boleh dinisbatkan kepada makhluk. Makhluk disebut khaliq boleh? Iya. Ini pun diterangkan oleh Allah dan oleh Nabi SAW, baik dalam ayat maupun hadis yang sahih. Ayat umpamanya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barakah Allah sebaik-baik pencipta. Allah pencipta yang terbaik. Kalau Allah disebut pencipta yang terbaik, ada enggak pencipta lain? Ada, tapi tidak sebaik Allah. Salah satu sebutan pencipta adalah tadi, tukang gambar. Makhluk hidup oleh Allah disebut menciptakan. Kata Allah, ahyauma khalaqtum, hidupkan apa yang sudah kamu ciptakan itu. Menggambar itu disebut menciptakan. Mematung disebut menciptakan. Oleh Allah, lafaz ini dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Allah menyatakan, "Man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Silakan kalian ciptakan biji ataupun benih ataupun gandum. Silakan ciptakan, maksudnya gambar, lukis boleh. Itu disebut ciptaan. Karena berupa rancangan. Merancang itu boleh. Dilakukan juga oleh makhluk, maka menciptakan dalam makna merancang, ya, boleh dinisbatkan kepada makhluk. Inilah yang menjadi penyebab kenapa menciptakan atau dalam bentuk melukis makhluk hidup sesuatu yang terlarang, karena menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh umpamanya dibolehnya dinisbatkan kepada makhluk adalah pencipta pintu, khaliqul bab. Pencipta pintu orang, ya boleh. Atau umpamanya khaliqus sayyarah. Pencipta mobil, dibolehkan. Tapi kalau umpamanya al-khaliq itu khusus bagi Allah, sang pencipta. Kalau berdiri sendiri al-khaliq, al-bari, al-musawwir itu khusus untuk Allah. Al-bari, walaupun umpama dinisbatkan kepada kata lain, tetap tidak boleh. Umpamanya disebut dengan sebutan bari'ul jabal, pencipta gunung, itu khusus untuk Allah. Termasuk umpamanya bari'ul bait, tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, karena Al-Bari'annya yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada dan makhluk tidak mampu melakukannya. Inilah yang menjadi teguran atau sindiran Allah Azza wa Jalla kepada orang yang menyembah selain Allah dengan mengatakan dalam surah Al-A'raf 191-192, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan? Apa sih yang disembah oleh orang? Patung, batu, kayu, pohon, tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Mereka pun tidak mampu memberikan pertolongan kepada yang menyembahnya, bahkan menolong diri sendiri pun tidak. Patung yang disembah digetok oleh kita, dihancurkan oleh kita. Bisa menolong dirinya? Tidak. Kayu atau pohon yang disembah-sembah orang, tebang, apakah dia ajeg terus kalahkah apa namanya gergajinya yang patah? Tidak. Kalau gergajinya benar-benar patah, berarti sudah rapuh itu gergajinya. Coba pakai yang kuat, pasti tumbang. Mereka yang disembah, baik benda mati atau makhluk hidup, tidak bisa menyelamatkan diri mereka, apalagi para penyembahnya, tak layak mereka disembah. Ya, inilah penjelasan tentang tiga nama Allah, Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Jangan ada lagi yang mengajukan pertanyaan, ini sudah terlalu banyak. Bismillah, Ustaz, terkait dengan nama Al-Khaliq. Ini dan dikaitkan dengan hadis pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Apakah yang dimaksud hadis ini bahwa 50 ribu tahun yang lalu sebelum bumi diciptakan, Allah itu baru menetapkan dan merancang segala sesuatunya? Iya, ketika memang para ulama menerangkan hadis tentang pena, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Setelah diciptakan, uktub, Allah berfirman, tulis olehmu. Si pena ini bertanya, famadha aktub, apa yang harus aku tulis? Allah menyatakan, uktub kulla syai'in hatta yaumil qiyamah. Tulis semua takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu pena itu pun menuliskan. Nah, para ulama menyatakan, ini terjadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, saat itu. Apakah saat itu tidak ada makhluk lain selain pena? Ada. Yaitu arsy dan air. Makanya dalam hadis itu dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Saat itu arsy Allah di atas air. Jadi ketika Allah menciptakan pena dan menyuruh pena menuliskan segala sesuatu, wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah ada di atas air. Jadi sudah ada air, sudah ada arsy dan ada pena. Lalu kenapa Rasul menyatakan inna awwala ma khalaqallah, sungguhnya makhluk yang awal sekali diciptakan pena? Bukankah saat itu sudah ada arus dan air? Ada dua penjelasan para ulama. Penjelasan yang pertama adalah harus dibedakan antara penciptaan pena dengan masa atau saat ketika Allah menyuruh pena menuliskan takdir. Makhluk yang pertama kali diciptakan adalah pena sebelum ada arsy dan air. Setelah itu Allah ciptakan arsy dan air, Setelah itu Allah menyuruh kepada pena, tuliskan semua takdir yang akan terjadi. Ketika perintah menuliskan ini, arsy Allah ada di atas sari. Ini penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua, pena merupakan yang pertama kali diciptakan. Maknanya adalah selain arsy, selain apa yang akan terjadi di muka bumi. Sedangkan arsy di atas langit. Arsy tetap sebagai makhluk yang paling besar dibanding makhluk lain pertama kali diciptakan oleh Allah. Ya, jadi itu terjadi 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Bukan 50 ribu tahun yang lalu, bukan. Sebelum 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada, itu sudah terjadi. Menggambar makhluk hidup terlarang. Apakah menggambar animasi, gambar kartun diperbolehkan? Itu makhluk hidup apa bukan? Makhluk hidup. Gambar kartun teh seperti Tom and Jerry. Makhluk hidup bukan? Makhluk. Persis apa tidak? Persis. Lebih lucu daripada kenyataannya ya. Apakah kita mengikhlaskan hutang seseorang yang sebetulnya mampu untuk membayar? Pahalanya sama dengan kita ikhlaskan hutang dari yang benar-benar kesulitan. Enggak, beda. Kalau yang mampu membayar, tagih. Jangan sampai terulang pada orang lain. Ah, alhamdulillah si anu juga melunaskan, pinjam lagi ke yang lain. Semoga yang lain ge sesoleh si anu. Terus pekerjaannya pinjam-pinjam dalam rangka memperkaya diri. Padahal dia punya. Ingat, mutilul ghina dzulmun. Menunda pembayaran hutang di saat mampu itu kezaliman. Jangan biarkan orang yang zalim terus-menerus di atas kezaliman. Tagih, ingatkan. Oh, saya tidak punya, itu punya mobil, jual. Itu punya kontrakan, jual. Itu punya aset ini, aset itu, jual. Tagih. Kalau umpah yang benar-benar tidak mampu, sebaiknya kita lunaskan. Dan itu sedekah kita. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz dan keluarga Allah. Amin wa iyyakum. Afan kru dan panitia tidak didoakan. Bukan salah saya. Mohon nasihat, bolehkah penjual merubah harga jual sebuah produk kepada mediator setelah ada kesepakatan harga? Hal ini terjadi karena setelah dipikirkan, mediator mengambil atau menaikkan harga jual 50% dari harga penjual. Misalnya harga dari penjual 1 juta dijual 1,5 juta. Jual beli ini produknya tidak dibeli dulu oleh mediator. Ini yang disebut dengan hadirul libat. Naha Rasulullah SAW hadirul libat. Rasulullah SAW melarang dari hadirul libat. Boleh dikatakan hadirul libat itu broker yang memainkan harga jual. Dan ini bisa menghambat transaksi. Kalau umpamanya dari kitanya 1 juta. Oleh mediator tadi, broker, calo, ditawarkan 1,5 juta. Akhirnya lambat lakunya. Kalau ditawarkan 1 juta, sudah laris manis itu. Tapi karena dinaikkan, jadi terhalang transaksi ini. Padahal yang menjual butuh, yang calon pemberi butuh, tapi kemahalan. Yang menjual gak bisa membadrol harga 1 juta sebab sudah ada hak si calo. Zalim gak ini? Zalim. Zalim ke si penjual, zalim ke si calon pembeli. Karena si mediator ini. Ini yang disebut hadirul imam. Lain halnya umpamanya tawarkan 1 juta, nanti kamu dapat fee 100 atau 200 ribu, boleh. Kalau itu tidak menghalangi terjadinya transaksi. Ya, ini yang tidak boleh. Karena apa? Karena merugikan baik si produsen ataupun konsumen, penjual ataupun pembeli. Ya, jadi penjual butuh, pembeli butuh, tapi harganya dimainkan oleh pihak ketiga. Kami akan menghadiri suatu acara di mana kegiatan tersebut mengharuskan membawa kado dengan ketentuan minimal sekian dengan maksud untuk tukar. Enggak boleh, ini riba. Tidak boleh. Jadi umpamanya kita membawa kado dengan harga 10 ribu per menwe sebungkus. Ditukar-tukar dapat mobil. Untung apa rugi? Ya jelaslah untung. Ya yang mobil gitu ya, dia ngasih mobil dengan berharap dapat helikopter nanti. Ternyata dapat permen. Ada unsur gharar, ada unsur riba di sana. Tidak boleh ya. Kalau Quran yang sudah lama, sudah tidak bagus, boleh dibakar atau bagaimana? Karena sudah tidak dipakai, sudah ada gantinya. Ya, kalau tidak dibaca lagi, tidak bisa dibaca karena sobek-sobek, karena ku rinyuh teh. Rayap, akhirnya kita beli balu, iya, jangan dibuang. Membuangnya berarti menghinakannya. Dibuang nanti diinjak-injak. Boleh dibakar? Boleh dibakar. Bukan karena kebencian kepada Quran, tapi justru untuk menghindarkan Quran dari dihinakan. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi setelah mushaf dikukuhkan menjadi mushaf Utsmani, mushaf lainnya wajib dibakar. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar tidak terhinakan. Dibakar saja. Jangan ada yang tertinggal walaupun 1 huruf, hangus semuanya ya. Loh, sama dong dengan orang Swedia teh, beda. Mereka mah motivasinya membakar Swedia teh, membakar Swedia. Mudah-mudahan Swedia terbakar. Sebab mendukung si eta teh. Kalau si eta aya di An-Nafi, habis tuh babak belur tuh orang. Itu mah motivasinya karena benci. Apalagi dia berencana setiap Jumat mau bakar Quran. Aduh, itu jelema. La'anahullah. Mohon nasihat jika seorang dihadapkan pada 2 pilihan lingkungan tempat tinggal. A. Rumah di lingkungan 80% kaum kafir. Komunikasi baik, tidak mengganggu, rumah berdekatan. B. Rumah di lingkungan 90% muslim. Rumahnya berjauhan hampir tanpa komunikasi langsung. Mana yang harus dipilih? Pilih C. 100% muslim, nyunnah gitu ya, berdekatan, ada ta'awun da'awiyah. Cari, pasti ada, gak mungkin ada 2 alternatif begitu. Kalau hanya 2-duanya, pilih yang komunitas muslim. Ya. Nanti kalau umpamanya berdekatan tidak saling mengganggu dan seterusnya, mereka pasti mengadakan ritual syirik di rumahnya. Kalau syiriknya dahsyat pekat, Allah murka menurunkan azab, kena kita. Wattaqu yauman, kata Allah Azza wa Jalla, wattaqu yauman la yusibanna, apa surah Al-Anfal, ala tusibanna zalimina minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah. La wattaqu fitnatan la tusibanna minkumul khassah. La tusibanna zalimina minkumul khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Kalau ada orang zalim di sekitar kita, lalu Allah turunkan azab kepada orang zalim, kita ada di sana, kita terkena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu ayatnya ya. Apakah boleh menaruh mengaruh tas di depan kita ketika sholat? Sebab S-nya lempeng sih. Cuma tidak ada titikan. Apakah boleh menaruh tas di depan kita ketika sholat? Lalu bagaimana menanggapi ketika ada orang yang bertanya? Katanya kamu beriman menyembah Allah, tapi kok sholat tasnya ditaruh di depan? Apakah kamu menyembah tas dan HP dong, karena takut dicuri? Kalau itu pertimbangannya, sama dengan apakah kamu menyembah Ka'bah? Kok sholatnya menghadap Ka'bah? Terus kalau kita umpamanya sholatnya di saf paling depan, kok kamu menyembah dinding? Atau kosong gak apa-apa, kok kamu menyembah udara? Pertama, kita diperintahkan sholat menghadap Ka'bah. Salah satunya untuk persatuan, jadi seluruh dunia menghadap Ka'bah. Tapi bukan menyembah Ka'bah. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Siapa yang sholat dengan niat menyembah Ka'bah, musyrik dia. Orang gak tahu, wah disangkanya hebat ini sholatnya sampai nangis. Ternyata niatnya menyembah Ka'bah, musyrik dia. Gak boleh diniatkan menyembah Ka'bah, menyembah Allah. Makanya ketika tak mampu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, boleh menghadap kemana saja. Karena yang kita sembah bukan Ka'bah, tapi Allah. Orang kafir menyebut kita dengan sebutan komunitas penyembah batu. Karena kita menghadap Ka'bah. Mereka karena kebodohan dan ketololannya, gak apa-apa disebut begitu. Karena mereka kan menganggap kita menyembah Ka'bah. Enggak. Kita menghadap Ka'bah itu hanya karena Allah yang menyuruh hadap. Bayangkan kalau bebas menghadap kemana saja, gak akan menyatu orang. Sebagian ada yang kesana, kesana. Ah, saya mau kesini, view-nya bagus. Yang lain kesini, di sana banyak ABG. Macam-macam nanti, akhirnya tidak terjalin persatuan dan kesatuan dalam ibadah. Tapi kalau semua menghadap Ka'bah, semua orang kan gak ada masalah dalam hal itu. Kecuali ada tuh satu di Amerika Latin. Negara apa yang dulu banyak orang Jawanya? Suriname. Berasal dari Jawa. Makanya di sana bahasa Jawa ada. Saya belum pernah dengar ada negara bahasa Sundanya. Bahasa Jawa mah ada. Mungkin nenek moyang mereka dulu dari Jawa berpegang teguh kepada nasihat gurunya, kalau sholat harus ngulon. Akhirnya walaupun di Suriname harusnya menghadap ngetan, ini menghadap ngulon. Kata guru saya ngulon. Untuk orang Indonesia betul ngulon karena Ka'bahnya ada di kulon. Untuk Suriname karena berada di sebelah barat Ka'bah, menghadapnya harus ke timur. Di sana mah patonggong-tonggong sholatnya. Ini bukan cenah, ayahnya cenah kata. Ada kawan saya pernah dakwah di Suriname, itu masalahnya. Dia melaporkan begitu. Nah, hanya itu saja ya. Jadi kita menghadap Ka'bah bukan menghadap, bukan menyembah Ka'bah. Menyembah Allah tapi disuruh. Terus yang kedua, kita menaruh sutroh di depan. Apa itu sutroh? Sutroh itu penghalang. Penghalang antara tempat sujud kita dengan di luar itu. Agar orang gak lewat di depan sholat kita. Menghadap sutroh ini wajib. Nabi SAW menyatakan, La tusallu illa ila sutroh. Jangan kalian sholat kecuali menghadap sutroh. Kita bukan menyembah sutroh. Tapi diperintah oleh Rasul SAW menyembah Allah. Tapi di hadapan kita ada sutroh. Sutrohnya bisa dinding, bisa tiang, bisa orang yang duduk. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau masuk ke masjid semua tiang sudah penuh, dia berkata kepada maulanya, Nafi, walla dhahrak. Walli dhahrak, berikan punggungmu. Diam kamu di sana. Lalu menghadap punggung orang ini. Apakah Ibnu Umar menyembah orang ini? Tidak. Menyembah Allah. Tapi diperintahkan untuk menghadap sutrah. Walaupun umpamanya seperti Al-Aswad, seorang sahabat, ketika bepergian di tengah jalan sendirian datang waktu sholat, di padang pasir, dia menumpuk-numpuk batu di depannya, lalu sholat menghadap batu itu. Menghadap kiblat, tapi di hadapannya ada batu. Dan batu itu dianggap sebagai sutrahnya. Boleh kudanya. Kudanya suruh diem. Ya. Kemudian menghadap ke kuda itu sebagai sutrah. Ke arah kiblat tentu saja. Jadi diperintahkan menghadap kiblat dan memasang sutrah di depan agar tidak ada yang lewat. Walaupun diyakini gak ada yang lewat, di padang pasir atau di kamar, sutrah adalah hak Allah yang harus kita tepat. Nah, sutrah bisa berupa tas tadi, asal tingginya tas satu hasta. Sutrah itu ukurannya minimal satu hasta. Nggak peduli lebarnya mamolidi yang ditancapkan boleh. Nabi SAW ketika sholat berjamaah di luar, di perjalanan, kadang beliau menancapkan tombak, kadang beliau menancapkan anak panah, kadang menancapkan busurnya lalu sholat menghadap sana. Apa motivasinya? Itu hak Allah. Kalau ada yang lewat binatang harus dicegah. Biarkan lewatnya di balik sutroh sana. Ada orang lewat di balik sutroh, biarkan. Pas antara sutroh dengan kita, halangi. Itu ketentuannya. Kita bukan menyembah sutroh, tapi itulah perintah Allah. Nah, termasuk kalau kita nyimpen tas di depan, lalu kita sholat sujud dengan niat menyembah tas, karena dalam tasnya ada dua gepok dolar, musyrik. Kalau niatnya menyembah tas. Tapi kalau niat tas itu di depan pertama dia. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa agar diteguhkan hati dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik. Jam 8 harus datang. Siap. Tarbiyah sunnah jam 8 kita sudah standby, orang itu belum datang. Sudah jam 8:15. Kesel kan? Ya gimana nih, di WA gak dijawab, di telepon gak dijawab gitu. Sampai kajian mulai, usahanya udah datang jam 8 juga. Ngopi dulu. Setengah 9 sudah mulai. Setengah 10 udah mulai. Belum datang juga, kesel sampai bersumpah. Demi Allah, kalau saya bertemu dia, saya citak dia. Pakai demi Allah. Sumpah demi Allah untuk melakukan sebuah keburukan. Atau demi Allah saya gak akan tegur dia. Demi Allah saya akan musuhi dia 7 turunan. Buruk apa tidak? Buruk. Langgar sumpahnya. Tapi bayar kifaratnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa billah thumma ra'a anna ghairahu khairun. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dia melihat melanggarnya lebih baik, langgar sumpahnya, tapi fakafir kafarat yaminahu, tapi bayar kifaratnya. Sumpah dan melanggar sumpah yang isinya buruk wajib. Dan tidak boleh kita bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Tidak boleh. Demi Allah saya mengatakan infak-infak lagi ke masjid itu. Tidak boleh. Infak ke masjid itu kebaikan. Tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Demi Allah saya tidak akan menegur dia lagi. Tidak boleh. Karena menegur adalah kebaikan. Ngobrol, menyapa, kebaikan. Bersumpah tidak melakukan itu enggak boleh, langgar sumpahnya. Tapi bayar kifaratnya, ya. Kasih 10 orang fakir miskin atau pakaian, atau kalau tidak mampu, ini kalau tidak mampu nih. Saum 3 hari berturut-turut. Enggak boleh umpamanya karena pelit, ah sayang 10 fakir miskin satu porsinya 25 kali 10 250. Ih, jangan. Akhirnya mending saum pelit. Enggak boleh. Saum itu bagi yang tidak mampu. Yang mampu bayar kifarat. Apa hukumnya mengkonsumsi buah pala dan peuyeum? Pala. Kalau pala, ada fatwa dari para ulama tentang haramnya tersebut karena kadar alkoholnya tinggi dan eksperimen menyatakan bisa mabuk. Nah sekarang peuyeum. Peuyeum mengandung alkohol? Iya, pasti mengandung alkohol. Kadarnya tinggi apa rendah? Tinggi. Bisa puluhan persen. Kadang-kadang kalau peyemnya peyem bukan peyem sampe, peyem ketan. Disimpan di keler. Udah beberapa hari, pas dibuka segak ya. Pas dimakan ada apa namanya? Nyereng-nyerengnya. Itu kadar alkoholnya tinggi. Konon katanya bisa 50%. Sekarang, ada kasus orang mabuk karena peyem? Ada? Tidak ada. Durian, kalau yang tua, matang, itu alkoholnya tinggi. Atau mangga, mangga aromanis. Udah tua, matang. Disimpan beberapa hari sampai coklat warna apa namanya kulitnya. Itu manisnya luar biasa. Tapi ada nyerangnya alkoholnya itu. Kadarnya tinggi. Adakah kasus orang makan mangga aromanis kayak begitu sakaranjang mabuk? Ada kasus orang makan peuyeum sakeler mabuk? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebanyak apapun makan peuyeum yang mengandung alkohol tidak menyebabkan mabuk, berarti itu bukan khamr. Khamr itu batasannya bukan kandungannya, tapi efek memabukkan atau tidak. Nabi SAW menyatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Setiap yang memabukkan itu haram. Tidak dilihat kandungannya. Karena tidak setiap yang memabukkan mengandung alkohol. Tapi, dan tidak setiap yang mengandung alkohol memabukkan. Walau ada yang memabukkan mengandung alkohol. Ada kasus itu. Tapi tidak setiap yang mengandung alkohol memabukkan. Contohnya peuyeum, durian, terus apa tadi, mangga aromanis, kandung alkohol kadarnya tinggi, gak pernah ada kasus mabuk, berarti bukan khamr. Karena tidak bersifat memabukan. Nah, ada yang tidak mengandung alkohol, tapi memabukan. Ganja mengandung alkohol? Tidak ada. Drugs, apa heroin, kayak gitu, ekstasi, atau yang lainnya. Itu tidak mengandung alkohol, tapi memabukan, iya. Pernah enggak mendengar daun kucubung? Ya, itu juga kalau dikonsumsi, dibikin rokok, memabukkan. Makanya kalau ada orang ngomongnya ngaco gitu, di Sunda mah disebut wure kucubung. Wure itu artinya ya mabuk karena kucubung. Itu tidak mengandung alkohol, tapi memabukkan. Jadi memabukkan tidaknya bukan mutlak karena alkohol. Karena banyak yang mengandung alkohol tapi tidak memabukkan, dan ada yang memabukkan tapi tidak mengandung alkohol, walaupun ada yang memabukkan mengandung alkohol ya. Tapi kita tidak melihat kandungannya, efeknya. Kalau sebanyak tertentu memabukkan, maka itu khamr, baik mengandung alkohol atau tidak, diminum, dimakan atau dihisap. Tapi kalau sebanyak apapun tidak memabukkan, berarti bukan khamr apapun kandungannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis dan mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.